Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Masih kita pada pembahasan dari al-masalah al-thalithah, yaitu tentang jumlah-jumlah yang tidak ada mahal dalam i'rab. Disebutkan ada 7. Masih kita pada yang pertama, yaitu jumlah ibtidaiyah, atau juga dinamakan dengannya lebih khusus namanya, yaitu jumlah al-musta'nafah. Dan jumlah al-musta'nafah ada 2. Ada 2 macam. Yang pertama, jumlah yang pengucapan itu diawali dengannya, seperti inna a'tayna kal-kautsar dan yang lainnya. Dan yang kedua, jumlah musta'nafah yang dia diputus dari yang sebelumnya. Di antaranya disebutkan innal izzata lillahi jami'a, yang datang setelah wala yahzunka qauluhum. Jadi innal izzata lillahi jami'a adalah jumlah musta'nafah la mahalla laha min al-i'rab, bukan dia sebagai mahkiyah atau maqulul qaul dari wala yahzunka qauluhum. Juga contoh yang lain, la yasma'un. Ini la yasma'un adalah jumlah istinafiyah la mahalla laha min al-i'rab, dan itu datang setelah ayat wa hifdhan min kulli syaitonin marid. Ya. Jumlah la yasma'un ini jumlah istinafiyah la mahalla laha min al-i'rab, bukanlah dia sebagai sifat dari syaitan, sifat yang kedua setelah marid, bukan, karena maknanya rusak. Wa hifdhan min kulli syaitonin marid, sebagai penjagaan dari syaitan, dari semua syaitan-syaitan yang jahat yang tidak bisa mencuri pendengaran. Mana yang rusak kan? Buat apa dijaga kalau mereka tidak bisa mencuri pendengaran? Juga bukan pula la yasma'una di situ sebagai hal, bukan. Ya. Ya meskipun kalau dari sisi susunan memungkinkan itu la yasma'una di i'rab sebagai hal dari syaitan, karena syaitan sudah di apa? Sifati, sehingga lebih khusus dekat dengan ma'rifah. Hanya saja dari sisi makna enggak bisa. Enggak bisa dari sisi makna, enggak bisa. Kita ulangi dari amma ala taqdiri sifah ya. Adapun di atas penakdiran jumlah la yasma'una sebagai sifat. Ya. Falannahu la ma'na lil hifdhi. Ah, sudah ini. Wa amma ala taqdiri al hal ya. وأما على تقدير الحال المقدرة فلأن الذي يقدر معنى الحال هو صاحبها. Adapun di atas penakdiran makna hal, yakni sebagai hal yang muqaddarah, hal muqaddarah adalah hal yang terjadi nanti. فإن فلأن الذي, ini alasannya kenapa enggak boleh atau enggak bisa. فلأن الذي يقدر معنى الحال هو صاحبها, karena yang menakdirkan makna hal, hal ya, paham ya, hal ya, bukan sekarang maknanya, tapi hal, hal muqaddarah tadi, yang menakdirkan makna hal al-muqaddarah itu sahibnya, sahibul halnya. Seperti dalam contoh yang telah lewat, marartu bi rajulin ma'ahu saqrun sa'idan bi ghada. Saya melewati seorang laki-laki yang bersamanya burung elang yang dia akan berburu besok. Siapa yang menentukan besok berburu? Sahibul halnya, rajulun. Ah, seandainya di sini dikatakan bahwasanya la yasma'una sebagai hal dari kulli syaitan, mungkin ya di sini kan yasma'una dengan jamak bentuknya, mungkin juga dibawa kepada tadi lafadz kull ya. Tapi dari sisi mana enggak bisa, karena berarti di sini syaitan menentukan bahwasanya hal, halnya tidak bisa mencuri pendengaran dia, itu ditunda nanti ya. Katanya di sini fahadha awa syayatin la yuqaddiruna adama sama', dan syaitan-syaitan tidak akan mau gitu kan. Yuqaddiruna adama sama', tidak akan mau dia menetapkan adama sama', untuk tidak mendengar. Tidak mungkin kan? Ya. Wala yuriduna, dan tidak akan dia menghendakinya untuk tidak mendengar. Syaitan yang pengen mendengar. Enggak mungkin syaitan berkeinginan untuk misalkan nanti tidak mendengar. Nanti mereka tidak bisa mencuri pendengaran. Enggak mungkin kan? Bisa difahami gak ini? Jadi kalau la yasma'una dibawa kepada mana? Kepada hal muqaddarah, hal yang terjadi nanti, ini dari sisi makna tidak bisa diterima. karena syaitan tidak menghendaki untuk dia nanti tidak mendengar atau tidak bisa mencuri pendengaran dari langit. Ya, paham kan? Ya. Wala yuriduna, dan tidak akan menghendakinya. Qalahu al-musannif al-mughni, ini dikatakan oleh musannif sendiri dalam kitab al-mughni. Nah, sehingga apabila ini tidak bisa, nah hal juga enggak bisa, maka mesti ya jumlah lain sama'una sebagai jumlah istinafiyah. La mahalla laha minal i'rab. Ngerti enggak? Paham. Paham, kawan? Apa? Hal, maksudnya hal yang hal dalam istilah nahwu itu hal. Tapi hal yang muqaddar, hal muqaddar itu hal yang terjadi nanti, bukan bersamaan dengan perbuatannya. Seperti contoh yang telah kita ulang-ulang itu, marartu bi rajulin ma'ahu sakrun sa'idan bi ghadan. Saya melewati seorang laki-laki yang bersamanya ada burung elang yang dia akan berburu besok, dalam keadaan dia akan berburu besok. Halnya kan muqaddarah, nanti sih terjadinya. Ya. Kalau halnya terjadi di waktu sekarang berarti bukan muqaddarah. Dan hal muqaddarah yang menentukan halnya itu sahibnya. Gitu. Yang menentukan di sini besok siapa? Ya ini rajul ini yang mau berburu. Ya seandainya di sini la yasma'una ada jadi hal, sahibul halnya mana syaitan. Apakah mungkin syaitan menetapkan untuk dirinya agar nanti dia tidak bisa mencuri pendengaran? Enggak kan? Difahami ya? Ya. Wataqulu, kita balik ke matan dulu. Wataqulu ma laqituhu mudh yaumani fa hadha kalamun tadammana jumlatain musta'nafatain fi'liyatun muqaddamatun wasmiyatun mu'akhkharatun wa hiya fi at-taqdir jawabu su'alin muqaddarin wa ka'annaka lamma qulta ma laqituhu qila laka ma amadu dhalik fa qulta amaduhu yawman. Kau katakan masih pada pembahasan tentang jumlah yang tidak ada mahal dalam i'rab. Ma laqituhu mudyawman, saya tidaklah menjumpainya semenjak 2 hari. Ini kalam ini mengandungi 2 jumlah istinafiyah. Fi'liyah muqaddamah, yang pertama jumlah fi'liyah yang didahulukan malaqituhu. Wasmiyatun muakhkharah, dan jumlah ismiyah yang ditakhir, diakhirkan mudh yaumani. Wa hiya fi taqdir jawabu su'alin muqaddar. Dan dia jumlah ismiyah yang diakhirkan mudh yauman secara takdir merupakan soal dari merupakan jawaban dari soal muqaddar. Merupakan apa? Jawaban dari soal muqaddar. Berarti isti'naf apa? Bayani atau isti'naf nahwi. Bayani. Jadi jumlah yang kedua mudyauman itu fit takdir, pada takdiran jawaban. Pada takdiran sebagai jawaban dari pertanyaannya muqaddar. Berarti isti'naf bayani. Bukan apa? Isti'naf nahwi. Wa ka'annaka lamma qulta, sesungguhnya engkau tatkala engkau berkata ma laqituhu, saya tidak berjumpa dengannya, qila laka, maka dikatakan kepadamu ma amadu dzalik, berapa lama, ya berapa lama kamu belum menjumpainya. Faqulta, maka engkau jawab amadu yauman, lamanya 2 hari, jaraknya 2 hari, sehingga amadu yauman isti'na fayani ini. Karena dia merupakan jawaban dari soal muqaddar itu ma'amadu dzalik. Ketika dikatakan ya olehmu malak itu, saya belum juga berjumpa dengan dia. Kemudian mudyauman ini sebagai jawaban dari soal muqaddar. Ma'amadu dzalik, berapa lama kau belum menjumpainya? Mudyauman, semenjak 2 hari. Ya, kita lihat sini syaratnya. Wa taqulu fi istinafil jumlataini bil istilahaini ma laqituhu mudh yawman fa hadha tarkib kalamun tadammana jumlataini musta'nafatain. Engkau katakan pada istinaf ketika memulai jumlah 2 jumlah Wa taqulu fi istinafi al-jumlatain, engkau katakan ketika memulai dua jumlah ismiyah dan fi'liyah, bi istilahaini, dengan dua istilah, yaitu istilah an-nahwi dan istilah bayani. Ma laqituhu mudh yawman, ma laqituhu mudh yawman, saya belum juga berjumpa dengannya semenjak dua hari. Kalau ma laqituhu istinaf apa ini? Ma laqituhu istinaf, nahwi atau bayani? Nahwi, karena dia bukan sebagai jawaban dari soal muqaddar. Adapun yang kedua mudh yawman, istinaf apa ini? Bayani. Fahada tarkib kalamun tadammana jumlataini musta'nafatain. Maka susunan ini, malakitu mudhiyuman, adalah kalam yang mengandungi dua jumlah istinafiyah. Ya, dua jumlah yang berdiri sendiri. Ya. Istinafiyah, jumlah istinafiyah. Ihdahuma, yang pertama dari keduanya adalah jumlatun fi'liyatun muqaddamah, jumlah fi'liyah yang didahulukan. Yaitu malakituhu. Malakitu, walaupun ma di sini enggak berpengaruh nafiyah. Iya. Tidak berpengaruh kepada laqiyah, dia tetap dikatakan sebagai jumlah fi'liyah. Wa hiya musta'nafatun isti'nafan nahwiyan, dan dia jumlah ini, jumlah malakitu adalah jumlah musta'nafa isti'naf nahwiyan. Jumlah permulaan di sisi ahli nahwu. Wasaniyatu, yang kedua, jumlatun ismiyatun muakhkharatun, jumlah ismiyah yang diakhirkan, yaitu mudh yaumani. Wa hiya musta'nafatun isti'nafan bayaniyan, dan ini juga jumlah isti'nafiyah, cuma isti'naf bayaniyah. Ya, inda ahli al-bayan, yang merupakan jawaban dari soal muqaddar. Kenapa dikatakan bahwasanya jumlah mudh yauman ini jumlah isti'naf bayani? Karena fi taqdir jawab su'alin muqaddar, karena dia mudh yauman pada takdiran sebagai jawaban dari pertanyaan yang ditakdirkan. Karena fi taqdir, karena dia secara takdir merupakan jawaban dari soal yang muqaddar yang ditakdirkan. Nashi'in, yang mana soal muqaddar ini nashi'in 'anil jumlatil mutaqaddimah, yang mana soal yang muqaddar ini muncul dari jumlah sebelumnya. Wa ka'annaka lamma qulta, dan seolah-olah engkau tatkala engkau katakan malaqituhu, saya belum juga berjumpa dengannya. Saya tidak berjumpa dengannya atau belum juga berjumpa dengannya. Qila laka, nah lihat, muncul pertanyaan setelah engkau ucapkan malaqituhu. Apa pertanyaan muncul? Yani ala ra'yi man yaj'alu mubtada'an. Ya, saya ulangi, tatkala engkau katakan malaqituhu, maka dikatakan kepadamu menurut pendapat mereka yang menjadikan mudh sebagai mubtada, ya, karena ada khilaf terkait dengan mudhnya ini. Ya, ketika engkau katakan malaqituhu, maka dikatakan kepadamu menurut mereka yang menjadikan ya mudh sebagai mubtada, ma amadu dzalik, ma amadu dzalik, ya. Berapa amadu dzalik lamanya, ya, ada muliqa itu. Ya. Berapa lamanya? Ma amalu zalik. Ya. Berapa lamanya? Ya. Fakulta, maka engkau jawab. Ya. Amaduhu yauman. Ma amalu zalik. Ya. Ma amalu zalik. Irobnya apa? Ma amalu zalik. Ma. Mesti faham kan? Ma bin al-fatih bin al-hadrafin. Khawfan muqaddam. Amadu sebagai mubtada. Iya, mudhaf. Dzalika mudhaf ilaih. Iya. Faqulta mujiban lahu, maka engkau jawab, engkau katakan sebagai jawabannya amaduhu yauman. Lamanya adalah dua hari. Lama tidak bertemunya selama dua hari. Nah, seperti itu. Jadi takdir pertanyaannya tergantung antum mengi'rab mudhi sebagai apa. Kalau antum i'rab mudhi sebagai mubtada, maka takdir pertanyaannya disesuaikan. Ma amadu dzalik. Kita mengetahui amadu di sini sebagai apa? Mubtada dari jawabannya itu. Amaduhu yauman, ya kan? Amaduhu yauman. Lamanya tidak bertemu yauman dua hari. Wa ala ra'yi man yaj'aluha khabara, adapun di atas pendapat yang menjadikan mudh sebagai khabar yang muqaddam. Nih. Ya. Kemudian yauman sebagai mubtada muakhir, maka takdir soalnya berbeda lagi. Sesuaikan. Itu ma bainaka wa baina liqa'ih. Berapa jarak antaramu? Antaramu dengan antara pertemuan dengannya. Iya. Ma bainaka wa baina liqa'ih. Iya. Jawabannya baini wa bainahu yauman. Baini wa bainahu yauman, antaraku dengan antara pertemuan dengannya yauman, dua hari. Ya. Di sini yauman di Arab sebagai apa? Mubtada berarti kan. Adapun tadi mudnya sebagai khabar. Makanya pertanyaan ma bainaka wa baina liqa'i. Ma di sini sebagai apa? I'rabnya ma bainaka wa baina liqa'i. Mubtada khabar. Mubtada ya. Ya, selainnya khabar. Lihat dari jawabannya. Lihat dari jawabannya. Baini wa bainahu yauman, yauman. Ya. Berapa jarak antaramu dengan pertemuan dengannya? Jawabannya antaraku dengan pertemuan dengannya yauman. Dua hari. Yauman sebagai mubtada, berarti mudnya sebagai khabar. Ditafsirkan dengan ini. Ma baina wa baina ma bainaka wa baina liqa'i, bainaka wa baina liqa'i. Ya. Wal awwalu qaulul mufarrid, yang pertama yang mengi'rab mudh sebagai apa? Mubtada, itu pendapatnya mubarid. Di i'rab mudh sebagai mubtada berarti takdir dari soal muqaddarnya ma'amalu dzalik. Itu pendapatnya al-mubarid Ibnu Sarraj wal-Farisi. Wal-Farisi. Wal-Fani, yang kedua yang mengi'rab di situ mudh sebagai khabar, kemudian yauman sebagai mubtada berarti takdir pertanyaannya tadi ma bainaka wa baina liqa'i, adalah ucapannya Al-Akhfash dan Az-Zajjaj, dan dinisbahkan ini kepada pendapatnya Sibawai. Ya, itu. Jadi dari sini kita mengetahui sisi i'rab mudh. Ya, kemungkinan yang pertama dia di'rab sebagai mubtada yauman khabar, atau sebaliknya, mudh sebagai khabar muqaddam yauman mubtada muakhar. Kalau antum bawa mud sebagai mubtada, maka soal muqaddarnya ma amadu dzalik. Ya, ma amadu dzalik. Antum jawab amadu yauman atau mud yauman, sama. Amadu mud maknanya amadu berarti, ya. Atau antum jadikan di situ mud sebagai khabar, maka takdir ma, takdir soalnya pun berbeda lagi. Ma bainaka wa baina liqa'i. Ma bainaka wa baina liqa'i. Ya. Itu. Kemudian antum jawab mud yauman. Maksudnya apa? Baini wa bainahu yauman, gitu lah. Jadi kalau antum anggap mudnya mubtada, berarti maknanya mud yauman amaduhu yauman, gitu ya. Amaduhu yauman. Kalau antum anggap disitu mudnya khabar, berarti maknanya baini wa bainahu yauman. Ya. Wa amma 'ala al-qawli bi anna yauman fa'ilun li fi'lin mahdhuf taqdir ma laqitu mud madha yauman, أو أن يوما خبر لمبتدأ محذوف فتقدر ما لقيته من الزمان الذي هو يوما فلا يتمشى لأن الكلام عليهما جملة واحدة وهذان القولان لطائفتين من الكوفيين. Itu dua pendapat di atas tadi. Jadi dua pendapat yang di atas tadi semuanya menunjukkan bahwasanya jumlah ucapanmu ma lakitu mud yauman itu dua jumlah. Ya. Yeah. Baik yang mengatakan mudnya sebagai mubtada ataupun khobar, maka ucapan mumalakitu mud yauman dua jumlah. Yang pertama malakitu jumlah fi'liyah, isti'nafiyah, isti'nafan nahwiyan la mahalla min al-i'rab. Yang kedua mud yauman jumlah ismiyah, isti'nafan bayanian. Ya, apakah ditakdirkan mudnya di situ apa? Mubtada dan khobar. Ah, sekarang yang ketiga ini. Ada yang lain. Ini keluar dari pembahasan kita. Wa amma 'ala al-qawli, adapun di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya yauman fa'il li fi'lin mahdhuf, fa'il bagi fi'il yang mahdhuf, wa taqdir, dan takdirnya ma laqitu mudh madha yauman, saya belum juga berjumpa dengannya selama dua hari berlalu. Ya. Mudh madha yauman, selama dua hari berlalu. Berapa jumlah kalau seperti ini? Ma laqitu mudh yauman. Hah? Dua atau jumlah, dua atau satu jumlah? Satu jumlah. Au anna yauman khabarun, ataupun kalau menjadikan yauman sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Ya, takdirnya laqituhu min az-zamani alladhi huwa yauman. laqituhu min az-zamani alladhi huwa yawman. Ma laqituhu, saya tidak berjumpa dengannya dari waktu, ya ini dua hari. Min az-zaman, dari waktu, alladhi huwa yawman, yang mana waktu itu adalah dua hari. Fala yatamasya. Ya, fala yatamasya. Maka ini tidak yatamasya, tidak berjalan dengan apa yang menjadi pembahasan kita. Tidak mudah ataupun tidak bisa untuk dimasukkan kepada pembahasan kita ini, yaitu istinaf jumlatain. Ya, memulai dengan dua jumlah istinafiyah. Ya, fala yatamasya ini tidak masuk. Ya. Tidak bisa masuk pada pembahasan yang sedang kita bahas, yaitu memulai dua jumlah. Kenapa? Karena kalam alaihima jumlatun wahidah. Karena kalam bersama dua pendapat yang terakhir ini, yaitu yang pertama yang mengatakan bahwasanya yauman fa'il dari fi'il yang mahdhuf, dan yang kedua bahwasanya yauman adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf, itu kalam bersamanya, bersama keduanya adalah jumlah yang satu, cuma satu jumlah. Berarti keluar dari pembahasan kita. Kita kan sedang membahas apa? Istinaf jumlatain. Wa hadhani al-qawlani li ta'ifatain min al-kufiyyin. Dua pendapat ini adalah dua pendapat, dua pendapatnya sekelompok dari orang-orang Kufah. Ya. Insya Allah yang jelas ya. Satu jumlah jadi malakitu mudhmaba yauman. Ya. Mudhmaba yauman. Begitu pula tadi, malakitu min az-zamani allazi huwa yauman, itu sejumlah, satu jumlah semua. Ya, satu jumlah semua. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Hah? Apanya? Gimana? Kalau ya mubtada, berarti mud dzaraf sah. Mud maksudnya apa? Isim ya. Isim mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada berarti. Ya. Maknanya tadi, kalau antum menjadi mubtada, maknanya amad. Ya, maknanya al-amad. Ya. Apa mud dzaraf atau isim zaman? Kalau dzaraf ya mansub, isim zaman berarti ya. Isim zaman di makna amad mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ya, kalau dia dibawa kepada khabar, berarti apa? Ya, sama juga isim zaman, tapi makna yang berbeda, bukan amad. Ya. Jadi baini wa bainah maknanya. Ya. Pada mahalnya rafa juga. Ya. Wa mithluhuma, kemudian semisal keduanya, yaitu semisal ucapanmu, malakituhum dhiyauman, istinaf memulai dengan dua jumlah, adalah malakituhu, wa mithluhuma, yang semisal keduanya, yaitu semisal dua jumlah, malakituhum dhiyauman, fi kaunihima kalaman mutabomminan jumlataini musta'nafataini bil istilahaini, pada keberadaannya sebagai kalam yang mengandungi dua jumlah istinafiyah bil istilahaini, dengan dua istilah, istilah an-nahwiyyin dan juga al-bayaniyyin, adalah contoh qamal qaumu khala zaidan, kaum itu berdiri kecuali Zaid. Wa qamal qaumu hasha amran, sama maknanya. Wa qamal qaumu ada bakran, juga sama, ini juga sama ya, memulai dengan dua jumlah istinaf, semuanya jumlah istinafiyah, tidak ada mahal dalam i'rab. Yang pertama qaumal qaumu, yang kedua khala zaidan. Fa kullun min hadhihi al-amthilati ath-thalathati kalamun mutadamminun jumlataini musta'nafataini. Maksud setiap satu dari contoh-contoh yang tiga ini adalah kalam. Yang tiga qaumal qaumu khala zaidan, qaumal qaumu hasya amran, qaumal qaumu ada bakran. Setiap dari tiga contoh ini adalah kalam yang mengandungi dua jumlah musta'nafatain, yang berdiri sendiri. Isti'naf, jumlah permulaan. Ihdaha al-mustamilatu 'ala al-mustatna minhu wa hiya musta'nafatun isti'nafan nahwiyan. Jadi yang pertama, jadi qaumal qaumu khala Zaidan, ya. Wa qaumal qaumu hasya Amran dan seterusnya. Yang pertama mustamila alal mustatsna minhu, mencakupi mustatsna minhu, yaitu yang mana? Yang mencakupi mustatsna minhu qaumal qaumu, al qaumu mustatsna minhu ini. Wa hiya musta'nafatun istinafan nahwiyan, jadi jumlah qauma al qaumu jumlah yang pertama, yang ini musta'nafah, jumlah musta'nafah, jumlah yang baru istinafan nahwiyan menurut istilahnya ahli nahwu. Wa tsaniyatu, dan yang kedua, yang kedua apa? Khala Zaidan, juga hasya Amran, ada Bakran. Wa hiya musta'nafatun istinafan bayanian, adalah jumlah istinaf permulaan, tapi permulaan anda ahlul bayan. Li'annaha fi at-taqdir jawab, fi taqdir jawabu jawabun an su'alin muqaddar, karena dia khala Zaidan, hasya Amran, ada Amran atau yang lain, itu pada takdiran, secara takdir sebagai jawaban dari pertanyaannya muqaddar. Fakanna kalam makulta, biasa soal muqaddar ini muncul dari ungkapan yang sebelumnya. Fakanna kalam makulta, maka engkau seolah-olah ketika engkau berkata qaum al qaum, kaum itu berdiri, muncul di sini pertanyaan, hal dakhala Zaidun fihim, apakah masuk pada kaum yang berdiri itu Zaid, apakah Zaid termasuk pada kaum yang berdiri itu, kan muncul pertanyaan ini. Maka dikatakan khala Zaidan, fakulta khala Zaidan, kecuali Zaid, enggak berdiri dia. Maka zal baqi, demikian sisanya hasya ada. Illa annahuma ajumlatul mustatna minhu wa jumlatul mustatna fil amthila thalatha fi'liyatan. Ini sudah habis waktunya. Soalnya kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ya, subhanallah wa bihamdika, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.